Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا وسيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. يا سيهر متي Jawatan Kuasa Penganjur Program kita pada malam ini, Pertubuhan Kebajikan Darul Tauhid Cawangan Kedah, seterusnya hadirin dan hadirat, para penonton muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Pertamanya, alhamdulillah, kita rafakkan syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana pada malam ini kita dapat bertemu sekali lagi meneruskan majlis pengajian bulanan kita menggunakan kitab Talbis Iblis yang telah ditulis oleh Al-Imamul Hafiz Ibnul Jauzi rahimahullahu ta'ala. Dan alhamdulillah, saya membaca beberapa komen daripada tuan-tuan dan puan-puan yang sedang menonton yang menyebut daripada Sungai Petani jelas, daripada Kajang juga jelas. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Dan mudah-mudahan majlis kita pada malam ini memberi manfaat kepada semua insya-Allah. Oleh kerana ramai yang mengatakan suara dan gambar jelas, maka saya akan terus pergi kepada perbahasan kitab kita pada malam ini, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah. Kita masih lagi berada pada fasal yang pertama daripada kitab kita ini, dan seperti yang tuan-tuan maklum bahawasanya kitab kita ini terbahagi kepada beberapa bab dan pecahan-pecahannya, dan kita masih lagi berada pada al-babul awal, bab yang pertama, fil amri biluzumis sunnati wal jamaah. Bab yang pertama adalah berkenaan dengan anjuran supaya kita ini melazimi as-sunnah, beriltizam dengan as-sunnah dan juga al-jamaah. Dan pada kuliah kita yang lepas, kita telah sebutkan apakah maknanya ahlus sunnah wal jamaah, yang mana kita menyatakan ahlus sunnah wal jamaah merujuk kepada golongan yang mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga jamaah para sahabah ridwanullahi alaihim ajma'in. Baik, seterusnya pada malam ini kita akan pergi kepada noktah atau riwayat yang ke-9. Kata penulis kitab kita rahimahullahu ta'ala Al-Imam Ibnul Jauzi, wabil isnadi qala Ahmad, maknanya dengan sanad Ahmad berkata, wahaddathana Rauh, Rauh telah menyampaikan, menceritakan kepada kami. Beliau berkata, haddathana Sa'id, Sa'id telah menyampaikan kepada kami, an Qatadah taqal, daripada Qatadah beliau berkata, haddathana Al-Ala'u Ibnu Ziyad, Al-Ala' Ibnu Ziyad telah menyampaikan kepada kami, an Mu'az ibn Jabal, daripada Mu'az ibn Jabal, anna nabiyallahi sallallahu alaihi wasallam qaal, bahawasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna syaitana dhi'bul insani kadhi'bil ghanam ya'khudhu syatal qasiyata wan nahiyah fa iyyakum wasyi'ab wa 'alaykum bil jama'ah wal 'ammah wal masjid. Dalam hadis ini Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, hadirin dan hadirat, sesungguhnya syaitan itu adalah ibarat serigala yang akan menangkap manusia, sama seperti seekor serigala itu menangkap kambing. Sama seperti seekor serigala menangkap kambing sebagai mangsanya. Jadi seakan syaitan itu dia sedang aim, sedang meneliti dan memerhatikan kita ini untuk dia baham kita, untuk dia tangkap kita. Sama seperti seekor serigala meneliti daripada jauh akan seekor kambing, yang mana kambing itu terpisah daripada kawanan dan gerombolan kawan-kawannya yang lain, maka kambing yang terpisah akan lebih mudah untuk ditangkap dan diterkam oleh serigala selaku pemangsa kepada mangsanya itu. Jadi kita ini adalah mangsa bagi syaitan, yang syaitan sentiasa akan mencari jalan, syaitan akan sentiasa berusaha untuk menerkam kita ini. Dan syaitan dia akan tengok mana-mana manusia yang terpisah daripada kumpulan dan jamaah umat Islam bersendirian, maka dia akan lebih utama untuk ditangkap dan diterkam oleh syaitan. Ya'khudhu syata al-qasiyata wan-nahiyah, yang mana serigala itu dia akan mengambil atau menerkam atau menangkap seekor kambing, yang mana kambing itu al-qasiyah. Dan apa makna al-qasiyah? Al-qasiyah adalah asyatu al-munfaridah, iaitu seekor kambing yang bersendirian. Wan-nahiyah, yang terpisah daripada kelompok dan kawanan kambing-kambing yang lain, maka syaitan akan menangkapnya, sama seperti seekor serigala menangkap kambing tersebut. Maka kata Nabi SAW, fa'iyyakum wasyi'ab, jauhilah kamu daripada berpaling daripada al-jama'ah, wa'alaikum bil-jama'ati wal-ammati wal-masjid, dan hendaklah kamu berpegang, mengikut kepada golongan al-jama'ah, iaitu jama'atul muslimin, kelompok umat Islam secara generalnya, wal-ammah, masyarakat umum, jangan memisahkan diri daripada mereka, dan hendaklah kamu melazimi masjid, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Melazimi masjid. Dan kita maklum bahawasanya masjid adalah tempat perkumpulan. Walaupun kata nama masjid itu adalah tempat sujud, ataupun yang lebih spesifiknya tempat salat, tapi kita mengatakan bahawasanya masjid juga secara tidak langsungnya adalah tempat perhimpunan. Kerana masjid dibina untuk dimakmurkan. Dan antara kaedah kita memakmurkan masjid-masjid kita ini adalah dengan mendirikan salat fardu secara berjamaah. Khususnya bagi orang lelaki. Khususnya bagi orang lelaki. Sebab itu apatah kita sekarang ini, kebanyakan negeri telah beralih fasa daripada fasa 1 dan 2 kepada fasa 3 dan 4. Jadi apabila kita telah berada pada fasa 3 dan 4, banyak kelonggaran telah diberikan untuk majlis-majlis keramaian ini, termasuklah dalam soal beribadah. Maka masjid-masjid kita dan surau-surau kita telah kembali dibuka. Dan kembali dibuka ia adalah untuk ia menyambut para ummarul masajid, golongan-golongan yang mengimarahkan masjid-masjid Allah, yang dahulunya apabila semasa PKP merindui masjid Allah, merindui surau, sehingga banyak suara-suara yang kedengaran memaksa pihak berkuasa agama buka masjid, buka kembali surau, kami rindu, kami nak beribadah. Jadi sekarang ini masjid telah dibuka untuk pengetahuan semua, dan surau telah kembali dibuka atas kapasiti yang jauh lebih banyak berbanding pada zaman PKP dahulu. Maka marilah kita menghidupkan masjid-masjid, hadir masjid untuk solat berjamaah, khususnya bagi orang-orang lelaki, kerana Nabi SAW mengatakan afdalu salatil mar'i fi baitihi illa al-maktubah, sebaik-baik salat seorang lelaki adalah di rumahnya kecuali salat fardu. Secara mafhumnya, sebaik-baik salat seorang lelaki secara sebaik-baik salat fardu seorang lelaki itu adalah dilakukan secara berjamaah. Jadi mari kita memenuhi masjid. Adapun bagi orang perempuan, orang perempuan ini, kita kata dari sudut kehadiran ke masjid, mereka dibenarkan. Mereka dibenarkan hadir ke masjid. Berdasarkan hadis Nabi SAW yang mana baginda menyatakan, لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. Jangan kamu menghalang hamba-hamba perempuan Allah daripada menghadiri masjid-masjid Allah. Maka maknanya boleh wanita hadir ke masjid, tetapi pastikan dengan menjaga pemakaian dan menjaga apa nama pergerakan dan seumpamanya supaya tidak tertimbul fitnah. Tetapi ala kullin, secara generalnya hadirin dan hadirat, masjid adalah tempat himpunnya umat Islam. Dalam erti kata, apabila seseorang itu melazimi masjid, maka pastilah syaitan tidak akan datang mengganggu dirinya. Kenapa? Dia bersama dengan al-jamaah. Syaitan tidak akan mengganggu dirinya, syaitan tidak akan menerkamnya, kerana dia bersama dengan umat Islam yang lain mendirikan salat secara berjamaah. Dan kita ini, apabila kita berjamaah, kita akan lebih jauh daripada syaitan. Tetapi apabila kita menjauh daripada al-jamaah, maka kita semakin didekati oleh syaitan. Wal'iyadhu billah. Kemudian kita pergi kepada hadis yang berikutnya, masih dalam bab yang sama hadirin dan hadirat yang saya kasihi sekalian. وبه قال حدثنا أحمد قال حدثنا أبو اليمان قال حدثنا ابن عياش ataupun ابن عياش عن البختري ابن عبيد ابن سلمان عن أبيه عن أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال. Maknanya riwayat yang sama daripada apa nama penulis, dari bahawasanya beliau berkata, haddathana Ahmad, Ahmad telah menyampaikan kepada kami, merujuk kepada Ahmad ibnu Hanbal. Ahmad ibnu Hanbal, okey, maknanya hadis-hadis yang ini Imam apa nama Ibnul Jauzi, penulis kitab, dia kita maklum yang dia tak berjumpa dengan Imam Ahmad, kerana Imam Ahmad wafat pada tahun 241 Hijrah, iaitu pada pertengahan kurun yang ke-3 Hijrah. Tetapi Imam Ibnul Jauzi ni adalah beliau berada pada kurun yang ke-6 Hijrah. Tapi maknanya beliau riwayatkan hadis ini tanpa sanad daripada beliau sendiri, tapi beliau menyebut berkenaan dengan wabil isnad ini. Maknanya ada sanad yang sampai, ha, begitulah isyaratnya. Maknanya seakan dikatakan di sini, dengan sanad daripada Imam Ahmad Ibn Hanbal rahmatullah alaih, beliau berkata, haddathana Abu Yaman. Abu Yaman ni berkata, haddathana ibnu Ayyash atau ibnu Ayyash, yang mana beliau ini meriwayatkan daripada al-Bakhtari ibn Ubaid ibn Salman, daripada bapaknya, dan bapaknya itu pula meriwayatkan daripada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bernama Abu Dzar, yang bernama Abu Dzar al-Ghifari radiyallahu ta'ala anhu. Dan Abu Dzar ni adalah sahabat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, isnan khairum min wahid. Dua orang lebih baik daripada seorang. Wa salasatun khairun min isnain. Tiga orang lebih baik daripada dua orang. Wa arba'atun khairum min salasa. Empat lebih baik daripada tiga. Fa'alaikum bil jama'ah, maka hendaklah kamu bersama dengan al-jama'ah. Fa'inna Allah azza wa jalla lay yajma'a ummati illa ala huda. Bahawasanya ataupun sesungguhnya Allah azza wa jalla tidak akan sama sekali menghimpunkan umatku melainkan di atas petunjuk sahaja. Maknanya kalau kita ni bila sebut kalimah yajma', kalimah al-ijma', kesepakatan, persepakatan. Jadi kalau dalam mengeluarkan kenyataan, hukum, pandangan, maka kadangkala berlaku padanya ijma' para ulama'. Ijma' para ulama' berlaku, contoh. Jadi kalau kita ini nak selamat, kita ikut apa diakah pandangan yang mana ijma' para ulama' berlaku padanya. kita tak ikut pandangan-pandangan yang syas, yang menyelisihi ijma'. Bahawasanya contoh, kalau para ulama' kata ijma' salat lima waktu itu wajib, tiba-tiba ada seorang dia bawa pandangan syas, dia kata salat lima waktu itu tidaklah wajib, dan dia pun adalah hujahannya, bla bla bla pandangannya, maka kita kata minta maaf, saya tak terima kerana saya bersama dengan ijma' yang ni al-jama'ah. Contoh mudahnya begitulah. Maknanya kita ikut apa yang telah disepakati dan di orang kata ramai yang berhimpun padanya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan la yajma'a ummati illa ala huda. Allah tidak akan menghimpunkan umatku melainkan di atas petunjuk. Melainkan di atas petunjuk. Sebahagian hadis yang seakan sama dengan matan hadis ini adalah la tajtami'u ummati ala dalalah. Umatku dia tidak akan berkumpul atas kesesatan. Maknanya kalaulah benda tu sesat, sudah pasti ia takkan dipersetujui oleh ramai orang. Hatta kebanyakan orang yang berada dalam kesesatan pun dan kemaksiatan pun, dia tahu benda tu sesat. Jadi dia takkan mengatakan benda tu petunjuk. Dan kalau orang yang melakukan maksiat, dia takkan kata yang maksiat ni adalah ibadat. Dia takkan kata begitu. Biasanya begitu. Iaitu kerana dia tahu ini maksiat. Dia tahu ini bukan ketaatan, ini bukan ibadah. Dia tahu ini adalah perbuatan dosa yang membawa kepada neraka. Dia tahu. Ha, jadi oleh kerana itu, Nabi kata, la tajtami'u ummati ala dalalah. Umatku pasti dia tidak akan berkumpul di atas kesesatan. Kerana mustahil bagi mereka itu nak bersepakat atas benda yang telah diketahui tak betul. Jadi oleh kerana itulah, atas faktor inilah Nabi menggalakkan kita ini untuk bersama dengan al-jamaah. Untuk bersama dengan al-jamaah. Cuma hadis ini, hadirin dan hadirat, adalah hadis yang daif, dinilai daif. Kerana ada perawi yang bernama Al-Bakhtari Ibnu Ubaid. Jadi hadis ini daif, cuma perkataan yang hujung itu, iaitu fa innallaha lam yajma' ummati illa ala huda, adalah kalimah yang sahih seperti yang disebutkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Baik. Kemudian kita pergi kepada dalil yang berikutnya, hadirin dan hadirat. أخبرنا عبد الملك ابن أبي القاسم. Ini kata-kata daripada Ibnu al-Jawzi rahmatullah alaih, penulis kitab kita ini. أخبرنا عبد الملك ابن أبي القاسم الكروخي قال. عبد الملك بن أبو القاسم الكروخي berkata kepada kami, iaitu dia menyampaikan, mengkhabarkan kepada kami. Akhbarana Abu Amir Al-Azdi. Bahawasanya Abu Amir Al-Azdi telah mengkhabarkan kepada kami. Wa Abu Bakrin Al-Ghuraji qala. Bahawasanya Abu Amir dan Abu Bakar ini keduanya berkata, akhbarana Al-Jarrahi qala. Al-Jarrahi telah mengkhabarkan kepada kami dan beliau berkata, anba'ana al-mahbubi ataupun akhbarana al-mahbubi. Dan kita telah jelas bahawasanya ada para ulama yang berpendapat kalimah haddathana, kalimah akhbarana, kalimah anba'ana, semuanya membawa makna yang sama. Semuanya membawa makna yang sama. Menyampaikan, mengkhabarkan, memberikan berita kepada kami. Apa dia kata? Anba'ana At-Tirmidhiyu qal. At-Tirmidhi telah mengkhabarkan kepada kami, beliau mengatakan, haddathana Mahmud bin Ghailan. Mahmud bin Ghailan mengkhabarkan atau menceritakan kepada kami, qala, dia berkata, haddathana Abu Dawud Al-Hafari. Abu Dawud Al-Hafari menyampaikan kepada kami, an Sufyana, daripada Sufyan, an Abdurrahman ibn Ziyad al-Ifriqi, daripada Abdurrahman bin Ziyad al-Ifriqi, an Abdullah ibn Yazid, daripada Abdullah bin Yazid, an Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma. daripada sahabat Nabi bernama Abdullah bin Amr bin Al-As. Abdullah ibn Amr ibn Al-As radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, hadirin dan hadirat yang saya kasihi sekalian, la ya'tiyanna ala ummati ma ata ala bani Israel. Akan datang nescaya pasti, kata Nabi, la ya'tiyanna ala ummati, akan datang kepada umatku apa yang telah datang atau menimpa ke atas bani Israel, hazwan na'al bin na'al, iaitu selangkah demi selangkah, hatta in kana minhum man ata ummahu ala niyatan lakana fi ummati may yasna'u dhalik wal a'yadhu billah. Sehingga ada dari kalangan mereka, iaitu merujuk kepada manusia dari kalangan bani Israel, ada dari kalangan mereka yang mendatangi ibunya secara terang-terangan, maknanya berzina dengan mak sendiri, wal a'yadhu billah. Lalu kata Nabi, lakana fi ummati may yasna'u dhalik, dan ada dari kalangan umatku individu yang melakukan perbuatan yang sama, berzina dengan ibunya sendiri. Wa inna bani Israila, lalu Nabi menyatakan, sesungguhnya golongan bani Israel tafarraqat ala isnataini wa sab'ina millah, mereka berpecah belah kepada 73 kelompok. Mereka berpecah belah kepada 73 kelompok. Saya minta maaf, isnataini wa sab'ina millah, 72 kelompok. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wa taftariku ummati ala salasin wa sab'ina millah. Adapun umat aku pula, kata Nabi, akan berpecah, akan bercerai-berai atau akan terbahagi kepada 73 golongan. Kemudian baginda menyatakan, kulluhum finnari illa millatan wahidah. Kesemua mereka dari kalangan 73 umat Nabi yang berpecah belah itu, kesemuanya ke dalam neraka. Tetapi ada exception, ada pengecualian, illa millatan wahidatan, kata Nabi. Lalu para sahabat bertanya, qalu man hiya ya Rasulullah, siapakah dianya millah atau firqah tersebut wahai Rasulullah? Lalu baginda sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ma ana alaihi wa ashabi, apa yang aku dan para sahabatku berada di atasnya, apa yang aku dan para sahabatku berada di atasnya. Inilah yang ulama-ulama kita terjemahkan ataupun tafsirkan sebagai ahlus sunnah wal jamaah. Ahlus sunnah wal jamaah, iaitu mengikuti sunnah petunjuk Nabi dan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebenarnya walaupun kita maklum dan kita ma'ruf, hadirin dan hadirat, kita ketahui para sahabat juga dalam beberapa permasalahan hukum, fiqah, mereka berbeza pandangan. Tetapi mereka dalam akidah, akidah mereka sama. Manhaj, manhaj mereka sama. Jadi sebab itu kalau kita lihat, kita nak ikut yang ini, ikut berkenaan dengan petunjuk Nabi dan para sahabat Nabi. Bukan ertinya kalau kita nak ikut, kita kata, us, habis tu adakah fiqah pun nak kena sama juga? Tak, fiqah ni dia ada keluasan. Dan kita pun tahu perbezaan dan keluasan yang berlaku dalam fiqah ini adalah atas faktor tempat, atas faktor guru-guru, atas faktor dalil yang difahami secara berbeza. Okey, jadi kita katakan itu pada asasnya. Dan kerana itu, sunnah yang kita ikut dari kalangan para sahabat adalah sunnah yang menepati sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita lihat ada hadis yang Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, alaikum, dalam hadis satu hari daripada sahabat Nabi, dia kata selepas salat Nabi memberikan mau'izah, wa'adhana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau'izatan wajilat minhal qulub wa zarafat minhal uyun. Satu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan mau'izah, peringatan kepada kami ini dengan satu peringatan yang mana menyebabkan wajilat minhal qulub, jantung hati ni rasa gerun. Wadharafat minhal uyun, tazkirah, pesanan yang mengalirkan air mata kami yang mendengarnya. Lalu sebahagian sahabat dia kata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ka'annaha maw'izatun muwadda', seakan-akan ini adalah peringatan orang yang akan pergi jauh meninggalkan kami. Fa'ausina, berilah wasiat kepada kami. Lalu Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengatakan, usikum bitaqwallah, aku pesan kepada kamu supaya kamu ni takwa pada Allah. Wasam'i wa ta'ah, dengar dan taat kepada arahan pemimpin. Wa in ta'ammara alaikum 'abdun habasyi, kata Nabi, sekalipun yang naik menjadi pemimpin kamu adalah seorang hamba dari kalangan bangsa Habsyah, seorang hamba yang berkulit hitam, walaupun dia bagi arahan, tetapi dengar dan taat. Kemudian kata Nabi SAW, wasam'i wa ta'ah wa in ta'ammara alaikum 'abdun habasyi. Kemudian antara pesanan Nabi adalah wa iyyakum wa muhdatsatil sebelum itu, fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'i ar-rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Tapi sebelum itu, selepas Nabi kata fa in ta'am wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun habasyi, kemudian Nabi kata fa innahu may ya'ish minkum ba'di fa sayara ikhtilafan katira. Kerana ada dari kalangan kamu, siapa yang hidup selepas daripadaku dari kalangan kamu, dia akan tengok perselisihan yang banyak. Fa sayara ikhtilafan katira. Kemudian Nabi pun memberikan satu solusi. Apabila berlakunya khilaf dalam kalangan masyarakat, apakah solusi kita ini yang perlu kita pegang? Maka Nabi kata, fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di addu 'alayha bin nawajis wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla bid'atin dalalah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maknanya apa? Baik. Maknanya kalau berlaku perpecahan, perselisihan, perbalahan, kita ada tiga solusi yang utama untuk kita menangani sebarang perselisihan pendapat. Yang pertama, kita adalah mengikuti sunnah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Yang keduanya adalah mengikuti sunnah para khulafa ar-rasyidin. Saya sebut nombor dua tapi hakikatnya sama sahaja. Dan yang ketiganya adalah menjauhi perkara-perkara bid'ah yang diadakan, yang direka cipta. Tetapi cuba kita teliti, hadirin dan hadirat. Biasa kalau orang tanya, sunnah Nabi dan sunnah para khulafa ar-rasyidin ni satu ke dua? Biasa manusia kalau orang tanya begitu, sunnah Nabi dan sunnah khulafa ar-rasyidin, khalifah ar-rasyidin, satu ke dua? Dia akan kata dua. Tapi hakikatnya sunnah Nabi dan sunnah khulafa ar-rasyidin adalah satu. Macam mana kita tahu satu? Kita tengok Nabi SAW, baginda mengatakan addu alaiha. Nabi tak kata addu alaihima untuk menggambarkan dua. Tapi Nabi kata addu alaiha, gigitlah ke atas sunnah tersebut. Padahal sunnah tu merangkumi apa? Merangkumi sunnah Nabi dan sunnah khulafa ar-rasyidin. Tapi Nabi kata addu alaiha, menunjukkan sunnah khulafa ar-rasyidin yang menepati petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, gigit dengan gigi geraham, dalam erti kata pegang sungguh-sungguh, iltizam. Ha, jadi itulah maknanya, hadirin dan hadirat, apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan hadis seperti ini. Dalam riwayat yang lain, baginda mengatakan iftaraqatil yahud ala ihda wa sab'ina firqah waftaraqatil nasara ala snataini wa sab'ina firqah wa sataftariqu ummati ala salasin wa sab'ina firqah. Golongan Yahudi berpecah pada 71 kelompok. Nasrani berpecah kepada 72 kelompok. Dan umat aku, kata Nabi, akan berpecah kepada 73 kelompok, kulluhum finnari illa wahidah. semuanya di dalam neraka melainkan satu sahaja. Melainkan satu sahaja. Kulluhum finnari illa wahidah. Kemudian para sahabat bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, manhum ya Rasulullah? Tapi kita tengok para sahabat, kenapa mereka bertanya berkenaan dengan satu kelompok dan mereka tak nak peduli pun tentang kelompok yang 72 tu siapa dia? Mereka tak nak peduli. Kerana bagi mereka, kalau mereka tahu ciri orang-orang yang masuk syurga, mereka dah memadai beramal dengan ciri-ciri tersebut. Lalu Nabi SAW mengatakan, ma ana alaihi al-yawm wa ashabi. Apa yang aku dan para sahabatku berada di atasnya pada hari ini. Jadi kita kena ikut apa sunnah Nabi dan sunnah para khulafa', sunnah para sahabah ridwanullahi alaihim ajma'in. Kerana para ulama' mengatakan tidak ada bid'ah yang berlaku dalam kalangan para sahabat sehinggalah keseluruhan sahabat meninggal dunia. Hakikatnya apa sahaja perbuatan yang mereka lakukan atas dasar agama, semuanya ada petunjuk daripada Nabi SAW. Ramai yang mengatakan ada bid'ah yang berlaku khususnya pada zaman Umar ibn al-Khattab, merujuk kepada peristiwa salat tarawih yang dilakukan secara berjamaah. Sebenarnya kita perlu teliti. Walaupun benar yang mana Amirul Mukminin Umar ibn al-Khattab menyebut ni'matul bid'ati hadhi, ini adalah sebaik-baik bid'ah. Tetapi bid'ah ni hakikatnya adalah sesuatu yang dilakukan dalam keadaan sebelumnya tak ada perkara tersebut. Sebelumnya tak pernah dibuat. Ma kunta bid'an minar rusul, kata Allah. Kamu ni wahai Muhammad bukanlah rasul yang pertama yang wujud dari kalangan rasul. Maknanya sebelum kamu pun dah ada dah rasul-rasul yang lain. Allah guna istilah bid'an. Jadi bid'ah ni adalah benda-benda yang tak pernah dilakukan sebelum ini. Jadi kalaulah orang kata salat tarawih berjamaah itu bid'ah, dari sudut fakta zaman Nabi, adakah benar tidak pernah berlaku salat tarawih secara berjamaah? Lalu kita pun pergi teliti kembali kepada sirah pada awal-awal pensyariatan qiyam Ramadan. Kita makruf dan kita ketahui bahawasanya pada zaman Nabi kita sallallahu alaihi wasallam tidak ada penamaan salatut tarawih secara spesifik. Tetapi salat tarawih yang dimaksudkan dengannya pada zaman Nabi adalah qiyam Ramadan. Adalah qiyam Ramadan. Jadi soalannya, Nabi SAW sebut dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, man sama ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi wa man qama ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi wa man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Sesiapa yang berpuasa Ramadan dengan penuh keimanan dan mengharapkan ganjaran, maka dia akan diampunkan dosa-dosa kecilnya yang terdahulu. Sesiapa yang melakukan qiyam Ramadan dengan penuh keimanan dan mengharapkan ganjaran, diampunkan dosa-dosa kecilnya yang terdahulu. Dan sesiapa yang melakukan qiyam pada malam Al-Qadar akan diampunkan dosa-dosa kecilnya yang terdahulu. Lalu para ulama hadis apabila mensyarahkan hadis ini, mereka kata qiyamu Ramadan merujuk kepada salatut tarawih. Dan pada bulan Ramadan, Nabi ibadat di Masjid An-Nabawi, Masjid Nabi. Dan pada asasnya baginda buat secara bersendirian. Tetapi lama kelamaan ramai dari kalangan para sahabah umat Islam yang mengikuti Nabi salat bersama dengan Nabi. Jadi pada waktu itu telah berlaku salat berjamaah. Dan salat itu adalah salatut tarawih. Jadi tak benar kalau kita nak kata, oh, Umar pun setuju dengan bid'ah dan seumpamanya. Dari sudut bahasa mungkin betul, kerana pada zaman Nabi, Nabi hanya sempat melakukan tarawih berjamaah tu selama beberapa malam sahaja. Kemudian apabila masjid diriwayatkan hampir penuh dengan umat manusia kerana mereka ingin salat berjamaah bersama dengan Nabi pada malam-malam Ramadan, pada malam itu Nabi tak hadir. Maknanya Nabi selepas daripada Isyak, Nabi tak datang untuk qiyam Ramadan pada malam tersebut. Sedangkan orang ramai telah ada. Dan keesokan paginya selepas salat subuh, baginda akhirnya memberitahu kepada jemaah. Baginda kata, aku tahu apa yang kamu buat pada malam tadi. Illa anni khashitu an tufrada alaikum, melainkan aku ni takut salat itu akan difardukan ke atas kamu. Kerana zaman Nabi, zaman penurunan wahyu. Jadi kalau Nabi berterusan melakukan salat tarawih secara berjamaah, baginda khawatir Allah akan mewajibkan salat tersebut dan akhirnya mungkin akan menimbulkan kesulitan pada orang ramai akan datang nanti. Maka Nabi pun meninggalkan salat tarawih secara berjamaah dan Nabi buat secara bersendirian. Lalu itulah kekal pada zaman Abu Bakar dan setelah begitu lama tidak ada, dan akhirnya pada zaman Umar, Umar melihat ramai orang seakan salat-salat sekian dan sekian. Akhirnya Umar melantik seorang imam untuk memimpin salat tarawih dan dilakukan ia secara berjamaah. Jadi ia ada asas, ia ada sandaran dan hujah dari perbuatan Nabi. Maka ia tidak tepat kalau kita nak kata ia sebagai bid'ah dalam maknanya yang tercela itu. Bukan semata dari sudut bahasa, tetapi bid'ah dalam maknanya yang tercela tersebut. Wallahu ta'ala a'la wa'alam. Cuma hadis ini yang kita bacakan pada hadis yang ke-10 ini, yang saya minta maaf, yang ke-11 ini, hadirin dan hadirat. Disebut oleh al-Imam Ibnu al-Jauzi rahmatullah alaih, qala at-Tirmidhi hadha hadisun gharibun mufassar la na'rifuhu misla hadha illa min hadha al-wajah. Hadis ini adalah hadis gharib dan kami tak ketahui riwayat yang datang seumpama ini melainkan daripada jalur ini sahaja. Dan kita kalau kita boleh lihat takhrij hadis ini, hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmizi dan juga Al-Imam Al-Ajurri di dalam kitabnya Al-Syari'ah, dan juga oleh Ibnu Battah, dan juga oleh Al-Imam Al-Hakim, Al-Imam Al-Lalaka'i dalam kitabnya Syarah Usul I'tiqad Ahli Sunnah wal Jamaah, dan Al-Imam Abu Nu'aim Al-Asbahani rahmatullahi alaih. Namun dia datang dengan pelbagai orang kata jalan dan pelbagai jalur, dan kita katakan bahawasanya hadis yang saya sebutkan tadi yang kita baca ni dinilai sebagai daif disebabkan ada perawi yang daif, yang dinilai daif oleh Al-Imam Ibn Hajar dalam kitabnya Taqrib. Namun adanya syahid, adanya ada riwayat lain yang menjadi penguat kepada hadis ini adalah hadis yang disebut oleh Nabi SAW dalam riwayat Al-Bukhari dan juga Muslim. Latattabi'unna sunana man qablakum shibran bi shibrin wa dhira'an bi dhira'in hatta law dakhalu hujrat tab la dakhaltumuh. Kamu pasti akan mengikuti jejak langkah golongan yang sebelum kamu, shibran bi shibrin, sejengkal demi sejengkal. Wa zira'an bi zira'in, sehasta demi sehasta. Hatta law dakhalu hujrat dab, sehinggalah kalau mereka memasuki lubang dab sekalipun, la dakhaltumuh, kamu akan ikut juga mereka buat. Kemudian para sahabat bertanya, al-yahud wan nasara ya Rasulullah, adakah mereka itu Yahudi dan Nasrani wahai Rasulullah? Lalu Nabi menyatakan sallallahu alaihi wasallam, qala faman, siapa lagi kalau bukan mereka. Jadi ini memberikan gambaran kepada kita syahid, orang kata sebagai penguat kepada hadis yang kita katakan sebentar tadi, bahawasanya memang umat kita ini akan mengikuti man kana qablakum. Dan biasanya kalau Nabi sebut berkenaan dengan generasi sebelum kamu, generasi sebelum kamu, biasanya Nabi hanya merujuk kepada golongan Bani Israel sahaja, golongan Yahudi dan Nasrani, biasanya begitu. Ha, kalau macam Nabi kata dalam hadis apa nama hadis yang kita kata hadis tawassul di gua itu, tiga orang lelaki satu hari intalaqa salasatu nafarin mimman kana qablakum, tiga orang lelaki dari kalangan generasi sebelum kamu. Maknanya walaupun Nabi tak spesifikkan mereka ni Yahudi ke Nasrani, tapi bila Nabi kata mimman kana qablakum itu, intalaqa salasatu nafarin mimman kana qablakum, maka mereka itu merujuk kepada Bani Israel, merujuk kepada Bani Israel. Baik, jelas. Kemudian hadirin dan hadirat yang saya hormati sekalian, kata al-Imam Ibnu Al-Jauzi rahmatullahi alaih, wa rawa Abu Dawud fi sunanihi min hadithi Muawiyata ibni Abi Sufyana annahu qama faqad. Abu Dawud di dalam sunannya meriwayatkan daripada hadis Muawiyah ibnu Abi Sufyan radhiyallahu anhuma. Kerana Muawiyah ni sahabat Nabi dan Abu Sufyan juga sahabat Nabi. Walaupun kita tahu bahawasanya Abu Sufyan dahulunya pada awal usianya amat memusuhi dan memerangi dan membenci Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi inilah kita kata uniknya hidayah Allah. Hidayah yang melebihi sekadar hidayah petunjuk. Tetapi hidayah yang besar ini namanya hidayatul taufiq. Hidayah ketepatan. Hidayah taufiq yang hanya Allah sahaja yang mampu memberinya. Saya, sesiapa sahaja yang mengajar, baik Rasulullah, para ulama, para guru, para pendidik, kita hanya mampu memberikan hidayatul irsyad, petunjuk dan bimbingan sahaja. Tetapi hakikat sebenar hidayah adalah milik Allah. Sebab itu Allah mengatakan innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Sesungguhnya kamu wahai Muhammad tidak akan dapat sama sekali memberi hidayah kepada siapa sahaja yang kamu sayang. Tetapi hanya Allah yang mampu memberi hidayah kepada sesiapa sahaja yang Allah kehendaki. Kalau Allah nak beri hidayah, sejahat-jahat manusia pun boleh memeluk Islam. Kalau Allah nak beri hidayah, maknanya musuh Nabi pun Allah akhirnya mengkurniakan dia agama yang benar. Itulah yang berlaku kepada Abu Sufyan radhiyallahu ta'ala anhu. Tetapi Nabi ni, walaupun Abu Sufyan pada peristiwa pembukaan kota Makkah, Abu Sufyan masih belum masuk Islam. Tetapi Nabi mengambil hati Abu Sufyan dengan sabda Nabi yang masyhur. Pada hari ini, iaitu pada hari pembukaan kota Mekah ini, man dakhala masjidal harami fahuwa amin, wa man dakhala baita Abi Sufyana fahuwa amin. Pada hari ini, siapa yang masuk ke dalam masjidil haram, dia akan aman. Dia akan selamat. Tidak ada sebarang serangan dan gangguan daripada musuh. Dan siapa yang masuk rumah Abu Sufyan pada hari ini pun, dia akan aman juga. Jadi ucapan-ucapan sebegini adalah ucapan-ucapan diplomasi untuk merapatkan hubungan, untuk menyejukkan jiwa. Dan akhirnya Masya Allah, Abu Sufyan memeluk agama Islam dan begitulah anaknya. Dan antara yang menariknya, Abu Sufyan hakikatnya adalah bapa mertua kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapa mertua kepada Nabi. Kenapa? Kerana Nabi berkahwin dengan anak kepada Abu Sufyan yang bernama Ummu Habibah Ramlah bintu Abi Sufyan. Nama dia Ramlah. Ummu Habibah tu adalah anak dia, adalah gelaran dia. Habibah tu adalah anak dia dengan Ubaidullah ibnu Jahash. Suami yang pertamanya Ubaidullah ibnu Jahash. Kemudian setelah hijrah ke Habsyah, riwayat mengatakan yang Ubaidullah ni keluar daripada agama Islam, dia murtad wal'iyazubillah. Dan akhirnya setelah daripada itu, Nabi SAW berkahwin dengan Ramlah bintu Abi Sufyan, Ummu Habibah ni. Jadi Ramlah bintu Abi Sufyan ni adalah isteri Nabi dan Abu Sufyan adalah bapa mertua kepada Nabi SAW. Dan Muawiyah ni, kalau dia adik kepada Ramlah, maka dia adalah adik ipar kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Annahu qama faqal. Siapa yang bangun ni? yang bangun ni adalah Muawiyah ibnu Abi Sufyan. Dan biasanya kalau riwayat-riwayat yang mengatakan qoma-qoma ni, maknanya biasanya dia sebagai khatib. Ha, maknanya seakan isyarat dia berdiri di atas mimbar dan seumpamanya. Lalu dia berkata, ala inna man qablakum min ahlil kitab iftaraku ala snataini wa sab'ina millah. Ketahuilah bahawasanya generasi sebelum kamu dari kalangan ahlul kitab, iaitu Yahudi dan Nasrani, mereka telah berpecah belah kepada 72 kelompok. Wa inna hadhihi al-millata sataftariqu ala 73. Dan sesungguhnya agama ini ataupun golongan apa nama pengikut kita ini akan berpecah kepada 73 golongan. Isnatani wa sab'una finnar, 72 di dalam neraka. Wa wahidah fil jannah wa hiya al-jama'ah, dan satu yang akan memasuki syurga, maka itu adalah golongan yang disifatkan sebagai al-jama'ah. Dan hadis ini diriwayatkan oleh al-imam Abu Dawud rahmatullahi alaih, dan juga diriwayatkan oleh al-imam Ahmad, al-imam Ad-Darimi, al-Marwazi atau al-Marruzi, dan juga Ibn Abi Asim At-Tabarani dalam Al-Mu'jamul Kabir, dan beberapa ulama-ulama lain yang telah meriwayatkan apa nama hadis ini. Dan hadis ini iaitu telah disahihkan oleh al-Imam Al-Hakim An-Naisaburi rahmatullahi alaih. Dan sebahagian ulama mengatakan sanadnya adalah baik. Sanadnya adalah baik. Kemudian hadirin dan hadirat yang saya hormati sekalian, kita pergi kepada hadis yang berikutnya pula, hadis yang ke-12, masih lagi dalam bab yang pertama, iaitu fil amri biluzumi sunnati wal jamaah. Bab berkenaan dengan anjuran atau perintah untuk melazimi as-sunnah dan juga al-jamaah. Kata muallif iaitu penulis kitab al-Imam al-Hafiz Ibn al-Jawzi rahmatullahi alaih, أخبرنا أبو البركات ابن علي البزار قال أخبرنا أبو بكر أحمد ابن علي الطريثيثي ataupun sebahagian mengatakan الطريثيثي قال أخبرنا حبة الله بن قال أخبرنا حبة الله ابن الحسن الحافظ قال أنبأنا محمد بن الحسين الفارسي قال أخبرنا يوسف بن يعقوب ابن إسحاق قال أخبرنا العلاء ابن سالم قال أخبرنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش عن مالك بن الحارث عن عمارة عن عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله قال الاقتصاد في السنة خير من الاجتهاد في البدعة. هيا من باب مقصود Abu al-Barakat Ali al-Bazzar telah mengkhabarkan kepada kami, kata Ibn al-Jawzi, Abu Bakar Ahmad ibn Ali telah mengkhabarkan kepada kami, Hibatullah ibn al-Husain, saya minta maaf, Hibatullah ibn al-Hasan al-Hafiz mengkhabarkan kepada kami, akhbarana Muhammad ibn al-Husain, Muhammad bin al-Husain al-Farisi mengkhabar kepada kami, beliau berkata, Yusuf bin Ya'qub bin Ishaq mengkhabarkan kepada kami dengan katanya, Al-Ala bin Salim mengkhabarkan kepada kami, Abu Muawiyah mengkhabar kepada kami, Al-A'mash An Malik ibn al-Haris. Dan kita tahu Al-A'mash ni bukan nama orang, maknanya nama dia adalah Sulaiman, ayahnya nama Mihran. Al-A'mash adalah sifat dia. Al-A'mash adalah sifat dia. Sulaiman ibn Mihran al-A'mash, al-A'mash membawa makna khafiful basar, iaitu seseorang yang lemah penglihatan. Dalam bahasa kita ni rabun lah, rabun. Dia tak nampak. Nak kata buta tidak, tapi dia tak nampak. Dia riwayat daripada Malik bin Al-Haris daripada Umarah daripada Abdul Rahman bin Yazid daripada Abdullah, beliau berkata, dan Abdullah di sini merujuk kepada Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Abdullah, Abdullah ibnu Mas'ud, sahabat Nabi SAW, Abu Abdurrahman, Abdullah ibnu Mas'ud. Dan apa kata Abdullah ibnu Mas'ud? Al-iqtisadu fis sunnati khairum minal ijtihadi fil bid'ah. Iqtisad ni adalah dia bersederhana. Dia tidak terlampau melampau dan dia tidak terlampau kurang. Dalam erti kata dia tidak tafriut dan dia tak ifrat. Tak berlebih-lebih sangat, tak adalah sambil lewa sangat. Dia sederhana. Ha, jadi kita pun beragama begitu. Agama kita kena al-i'tidal atau al-iqtisad. Kena sederhana. Tapi sederhana ni dalam erti kata adalah kebenaran yang diikuti oleh daripada Nabi SAW. Jadi sederhana tu adalah ikut Nabi. Kita kena faham begitu. Sederhana adalah mengikut agama. Sederhana adalah mengikut syarak yang sebenar. Cuma kita tak melampau dan kita tak berkurang. Ada orang dia melampau dan ada orang dia berkurang. Kita sederhana. Jadi sederhana dalam melakukan sunnah lebih baik daripada bersungguh-sungguh dalam melakukan bid'ah. Sangat betul. Lebih baik kita buat amalan-amalan yang menepati sunnah Nabi, tetapi kita buat secara konsisten daripada buat sesuatu amalan yang nampak gempak, nampak banyak, nampak hebat, nampak itu dan ini, tapi hakikatnya dia bid'ah. Jadi sederhana dalam melakukan sunnah. Yang paling penting, mungkin ada sebahagian orang tengok ustaz ni pakai pun biasa, amalan dia pun nampak biasa-biasa sahaja. Ada satu ustaz tu pakaian sekian-sekian, dia punya amalan dia macam-macam dia buat. Jadi nak kena, saya nak kena ikutlah ustaz tersebut. Ha, tetapi ustaz yang dia kata biasa ni sebenarnya ustaz-ustaz yang mengamalkan zikir apa yang Nabi ajar, mengamalkan panduan petunjuk apa yang Nabi ajar. Dia mengamalkan itu sahaja. Tapi memang ada sebahagian mentaliti dalam kalangan masyarakat ni yang mana bila dia tengok apa yang Nabi buat dan ajar tu, seolah-olah benda tu sikit dan tak ada nilai pun pada dia. Sebab nampak terlampau common, terlampau biasa. Kata tasbih 33 kali, oh nampak macam biasa aje. Nampak biasa. Kemudian, oh baca zikir, oh, nak kena hafal ni pening pula. Kata begitu. Jadi sebenarnya tidak tepat. Maknanya sepatutnya kita patut lebih besarkan zikir-zikir yang ataupun amalan-amalan yang sabit daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, walaupun pada pandang kita ini nampak biasa sahaja. Walaupun amalan orang lain tu nampak hebat, nampak itu dan ini, tetapi kita nak tanya. Ada dalil ke tidak? Ada sandaran ke tidak? Jika tidak ada, buat apa kita nak amal? Kita tahu. Disebut oleh al-Imam disebut oleh Sultanul Ulama Al-Izz ibn Abdus Salam rahimahullahu taala, beliau sebut dalam kitabnya Bidayatus Sul fi tafdhilir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dalam kitab tersebut beliau mengatakan bahawasanya setiap ucapan, perbuatan yang dilakukan oleh umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka pahalanya akan mengalir berterusan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maknanya kalau kita salat, pahala tu dapat kepada Nabi. Dan kalau kita puasa, pahala dapat kepada Nabi dan sampai pahala kepada Nabi. Dan kalau kita ini membaca Al-Quran, berdoa, melakukan ibadah-ibadah sekian dan sekian, pahala tu sampai kepada Nabi. Walaupun kita tidak menyebut selepas daripada bacaan Quran tu, Allahumma awsil sawaba ma qara'nahu ila Rasulillah. Walaupun kita tak sebut, tapi kalau kita buat amalan yang Nabi ajar, maka pahala sampai kepada Nabi. Riwayat mengatakan addalu ala khairin kafa'ili. Orang yang menunjukkan jalan ke arah kebaikan, dia akan mendapat pahala sama seperti orang yang melakukan kebaikan tersebut. Man sanna fil islami sunnatan falahu ajruha wa ajru man amila biha min ba'dihi. Siapa yang mengadakan satu sunnah yang baik, falahu ajruha, maka dia dapat pahalanya, wa ajru man amila biha min ba'di, dan pahala orang yang beramal dengannya, dia dapat juga pahala tersebut selepas daripada kewafatannya. Jadi kalau yang cuba saya sampaikan, kalau kita nak pahala amalan kita ini berterusan mengalir pahalanya kepada Nabi juga sallallahu alaihi wasallam, maka pastikan amalan yang kita lakukan adalah amalan yang Nabi ajar. Tapi kalau kita buat amalan yang baginda tidak ajarkan, maka bagaimana baginda nak mendapat pahalanya kerana baginda tak ajar? Kalau amalan tu baginda ajar, maka amalan tu mendapat pahala kalau kita sebagai umat Nabi melakukan amalan tersebut. Maknanya bersederhana dalam sunnah lebih baik daripada bersungguh-sungguh dalam melakukan bid'ah. Tapi kadang-kadang sebahagian kita ni dalam bab-bab sunnah ni dia tak apa bersungguh sangat. Dan sunnah tu hanya difahami sebagai sunat. Kita kadang kita ada ibadat-ibadat sunat yang hanya sekali setahun sahaja. Tu pun duk tinggal. Sedangkan tahun depan kita tak tentu lagi dapat jumpa. Antaranya puasa 6 Syawal. Antaranya puasa Arafah. Antaranya puasa hari Tasu'a, puasa hari Ashura. Ini adalah ibadat-ibadat puasa yang hanya wujud setahun sekali sahaja. Jadi apabila setahun sekali sahaja wujud, maka rugilah kalau kita melepaskan peluang pengamalannya dan pelaksanaannya pada tahun ini. Sedangkan pahala dan fadilatnya besar. Hadis Muslim daripada Abu Qatadah Al-Ansari daripada Nabi SAW, baginda menyatakan, man sama ramadana summa atba'ahu sittan min syawal kana kasiyamid dahar. Siapa yang berpuasa Ramadan kemudian diikuti dengan puasa sunat 6 hari dalam bulan Syawal, pahalanya seperti dia puasa sepanjang tahun. Sepanjang tahun pahala. Tapi kita bila masuk bulan Ramadan dan kemudian Syawal, bulan Syawal ni sebulan kita beraya, kita tak melakukan puasa 6 Syawal. Amat rugi sebab sunat sahaja. Ini salah faham sunat. Kemudian puasa hari Arafah, iaitu pada 9 Zulhijjah, khususnya bagi orang yang tidak melakukan ibadah haji. Dalam hadis Muslim, Nabi SAW mengatakan, siyamu yawmi arafata ahtasibu ala Allahi ayyukaffira sanata allati qablahu wa sanata allati ba'da. Berpuasa pada hari Arafah, aku berharap agar Allah menghapuskan dosa-dosa setahun yang sebelum dan setahun yang akan datang. 2 tahun, pahala terhapus. Saya minta maaf, dosa-dosa kecil terhapus. Jadi 2 tahun, fadilat yang besar. Tapi bila sampai ke hari Arafah, puasa ke hari ni ji? Tak puasa. Sebab apa ji tak puasa? Sebab sunat je kan. Tapi tiap-tiap tahun jawapan itulah. Kenapa tak puasa? Sunat. Tak puasa sunat. Sebab sunat tu ditinggalkan. Sedangkan definisi sunat ni adalah ma talaba syara' atau ma talaba syari'u fi'lahu. Apa yang syara' suruh kita buat, bukan suruh kita tinggal. Sunat ni benda suruh buat. Begitu juga dengan puasa hari Ashura. Siyamu yaumi Ashura ahtasibu ala Allah yukaffira sanata allati qablah. Puasa pada hari Ashura, aku berharap agar Allah menghapuskan dosa setahun sebelum. Ini pun setahun sekali. Puasa pada 10 Muharram, Ashura dan juga Tasua. Yang mana walaupun Nabi tak pernah melakukan puasa Tasua, tapi Nabi ada keazaman, Nabi ada keinginan. Nabi kata, la in baqitu ila qabilin la sumanna tas'a. Kalau aku hidup pada tahun depan, nescaya pasti aku akan berpuasa pada 9 Muharram. Tapi tak sampai 9 Muharram, Nabi telah wafat. Dan agak jauh juga Nabi wafat kerana Nabi wafat pada 12 Rabiul Awal. Nabi wafat pada 12 Rabiul Awal. Baik. Jadi itu maknanya sebahagian orang kita ni kalau dalam bab-bab sunnah ni dia anggap biasa je puasa tu. Sama juga macam bersedekah, puasa Isnin Khamis, ataupun bacaan Quran, ataupun zikrullah, macam tu. Tapi kalau kita boleh fokus baca Quran pun, maka itu dah sunnah Nabi SAW dah. Sunnah utama kita. Fokus salat sunat, ataupun qiyamul lail, atau salat tahajud, ataupun sekian-sekian amalan, itu pun dah terbaik. Tapi cuba kalau dia dapat satu contoh, tah kita pun tak tahu amalan apa dia, tah bersungguh-sungguh dia buat amalan tersebut, seolah-olah benda tu sabit. Sedangkan boleh jadi ia tergolong dalam kalangan bid'ah yang dicela oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kemudian hadirin dan hadirat, kita pergi kepada hadis yang ke 13. قال ابن الجوزي رحمه الله أخبرنا عبد الوهاب ابن المبارك قال أنبأنا قال أنبأنا حمد ابن أحمد الحداد قال أخبرنا أبو نعيم الحافظ قال حدثنا محمد بن أحمد بن الحسن قال أخبرنا بشير بن موسى قال أخبرنا محمد بن سعيد قال أخبرنا ابن المبارك عن الربيع عن أبي العالية عن أبي بن كعب قال عليكم بالسبيل والسنة فإنه ليس من عبد على سبيل وسنة ذكر الرحمن ففاضت عيناه من خشية الله فتمسه النار وإن اقتصادا في سبيل الله وسنة خير من اجتهاد في خلاف سبيل وسنة. Ia membawa maksud hadirin dan hadirat yang saya hormati sekalian. Kata Al-Imam Ibn Al-Jawzi, Abdul Wahhab bin Al-Mubarak mengkhabarkan kepada kami dengan katanya Hamad bin Ahmad Al-Haddad menyampaikan kepada kami. Beliau berkata bahawasanya Abu Nuaim Al-Hafiz, iaitu Abu Nuaim Al-Asbahani rahmatullah alaih, Al-Hafiz, beliau mengatakan bahawasanya Muhammad bin Ahmad bin Al-Hasan telah menyampaikan kepada kami. Bahawasanya beliau berkata Bishr bin Musa mengkhabarkan kepada kami bahawasanya Muhammad bin Sa'id menyampaikan kepada kami bahawasanya Ibnul Mubarak menyampaikan kepada kami. Dan Ibnul Mubarak merujuk kepada Abdullah Ibnul Mubarak, salah seorang kibaru awliya'illah, antara salah seorang pembesar dari kalangan wali-wali Allah yang sangat mukmin dan bertakwa kepadanya subhanahu wa ta'ala, Abdullah ibn al-Mubarak. Beliau lahir pada tahun 118 Hijrah dan beliau wafat pada tahun 181 Hijrah. Jadi Abdullah ibn al-Mubarak meriwayatkan daripada Ar-Rabi', daripada Abu Aliyah, daripada Ubay bin Ka'ab. Dan kita tahu Ubay bin Ka'ab adalah sahabat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhu. Dan apa kata beliau? Alaikum bisabili wassunnah, hendaklah kamu mengikut jalan Allah dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kalimah as-sabil ni wallahu a'lam diambil iktibas daripada nas al-Quran yang mana Allah menyatakan kul hadhihi sabili, saya minta maaf, wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'u as-subul fatafarraqa bikum an sabili. Yang membawa makna apa? Yang membawa makna wa anna hadha sirati mustaqima, ini adalah jalanku yang lurus. Fattabi'uh, ikutlah jalan ni. Wala tattabi'u subul, jangan kamu ikut jalan-jalan yang lain. Fatafarraqa bikum an sabili, niscaya kamu akan bercerai-berai daripada jalan Allah. Jadi ikut jalan Allah. Nak ikut jalan Allah, Allah hanya hantar satu individu sebagai rasulnya yang terakhir, iaitulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Allah mengatakan di dalam Al-Quran, قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُوا إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي. Katakanlah wahai Muhammad, هَذِهِ سَبِيلِي, ini jalan aku. هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُوا إِلَى اللَّهِ, aku mengajak, menyeru, berdakwah supaya orang ramai tuju kepada Allah. عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا, kata Nabi, di atas ilmu aku. وَمَنِ اتَّبَعَنِي, dan di atas ilmu mereka yang mengikutiku. Sebahagian ulama' tafsir mengatakan dari kalangan para sahabat. Jadi ikut jalan, عَلَيْكُمْ بِالسَّبِيلِ وَالسُّنَّةِ, kata Ubay ibn Ka'ab. فَإِنَّهُ لَيْسَ مِنْ عَبْدٍ عَلَى سَبِيلٍ وَالسُّنَّةِ, tidak ada seorang hamba yang mana dia berada di atas jalan Allah dan ikut petunjuk Nabi SAW, dzakara ar-rahman, yang mana dia mengingati Allah. Fafadat aynahu min khasyatillah, lalu mengalir, bergelinangan, bergenang air matanya disebabkan rasa takut kepada Allah. dan tidaklah mata tersebut atau hamba itu akan disambar oleh api neraka. Tidak sama sekali, kata Ubay bin Ka'ab. Maknanya, kalaulah seorang hamba yang berada di atas jalan Allah dan sunnah Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam, lalu hamba itu mengingati Allah sehingga menangis, mengalirkan matanya ataupun mengalirkan air matanya disebabkan ketakutan kepada Allah, nescaya dia tidak akan disambar oleh api neraka. Jadi ini adalah sama seperti beberapa riwayat-riwayat yang lain. Dua mata yang tidak akan disambar oleh api neraka, salah satunya adalah ainun bakat min khasyatillah, mata yang menangis disebabkan takut kepada Allah. Nah, mata yang menangis disebabkan takut kepada Allah, dan ini hakikatnya adalah ciri-ciri golongan yang mendapat naungan dan pemeliharaan dan jagaan Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat kelak, berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, sab'atun yuzilluhumullahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluhu, al-imamul adil wa rajulun wa syabun nasha'a fi ibadatillah wa rajulun mu'allakun qalbuhu bil masajid wa rajulani tahabbani fillah, yang mana ijtama'a alaihi ataupun ijtama'a fihi waftaraqa alaihi. Kemudian wa rajulun da'athum ra'ah zata mansabin wa jamalin faqala inni akhafu Allah, wa rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa'akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma anfaqat yaminuh. Dan yang terakhirnya adalah warajulun yang zakarallaha khalian fafadat aynah, seorang lelaki yang mana dia mengingati Allah ketika dia bersendirian, fafadat aynah, mengalir air mata dia, takut pada Allah. Jadi lelaki-lelaki seperti ini akan mendapat naungan Allah pada hari kiamat kelak. Dan tetapi yang lebih penting bukan semata tangisan takut kepada Tuhan, tetapi yang paling penting adalah kita berada di atas jalan Allah dan petunjuk dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu kata Ubay ibn Ka'ab radhiyallahu taala anhu, wa inna iqtisadan fi sabilillah wa sunnah, sesungguhnya seseorang yang bersederhana di dalam mengikuti agama Allah dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, khairun min ijtihadin fi khilafi sabili wa sunnah, lebih baik daripada dia bersungguh-sungguh melakukan perbuatan yang menyelisihi petunjuk Allah dan menyelisihi sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Nuaim Al-Asbahani dalam kitabnya Hilyatul Awliya. Kemudian diriwayatkan juga oleh Al-Imam Ibnu Abi Syaibata dalam kitabnya Al-Musannaf, dan Ibnu Battah di dalam kitabnya Al-Ibanah, dan juga Al-Lalakai dalam kitabnya Syarah Usul I'tiqad Ahli Sunnah wal Jamaah. Dan semuanya adalah daripada jalur Abdullah Ibn Al-Mubarak, daripada Ar-Rabi', daripada Anas, daripada Abu Dawud, dan juga daripada Ubay bin Ka'ab. Namun dikatakan di sini bahawasanya riwayat ni juga adalah mudah-mudahan riwayat yang makbul, yang diterima. Baik. Dan kemudiannya kita pergi kepada dalil yang berikutnya, hadirin dan hadirat, dan ia merupakan dalil yang terakhir daripada saya, kerana kita kita bermula dalam 9 suku dan insya-Allah kita akan tamat dalam 10:30, setelah 1 jam suku hampir kita bersiaran. Yang membawa kata Al-Imam Ibnul Jauzi rahimahullah, akhbarana Sa'dullah ibn Ali. Qala akhbarana at-Turaythisi. Qala akhbarana Hibatullah ibn al-Hasan. Qala akhbarana Abdul Wahidi ibn Abdul Aziz. Qala akhbarana Muhammad ibn Ahmad al-Sharqi. قال أخبرنا عمر ابن أيوب ابن إسماعيل قال أخبرنا إسحاق ابن إبراهيم المروذي ataupun المروذي قال أخبرنا أبو إسحاق الأقرأ قال سمعت الحسن ابن أبي جعفر يذكر عن أبي الصحبة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال النظر إلى الرجل من أهل السنة يدعو إلى السنة وينهى عن العبادة عبادة. Saya minta maaf. وينهى عن البدعة عبادة. Yang membawa maksud daripada Sa'id bin Jubair, seorang tabi'in, dan dia adalah min kibari tabi'in, antara kibar tabi'in. Kita tahu tabi'in ni adalah anak-anak murid kepada para sahabah ataupun mereka yang pernah bertemu dengan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Sa'id bin Jubair adalah mangsa pembunuhan yang telah dibunuh oleh seorang lelaki yang terkenal, iaitu namanya Al-Hajjaj ibn Yusuf Al-Thaqafi. Al-Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi. Dan Al-Hajjaj ni adalah seorang yang sangat zalim. Sehingga Al-Imam Az-Zahabi ketika mengulas berkenaan dengan biografi Al-Hajjaj, beliau mengatakan Al-Hajjaj adalah safakan lid-dima, seorang lelaki yang kuat menumpahkan darah manusia. Tetapi kata Al-Imam Az-Zahabi, wa kana yuhibbul Quran. Tetapi Al-Hajjaj ni disayang kepada Quran. Al-Hajjaj ni dia sayang kepada Al-Quran. Jadi itulah hakikat yang kita kata manusia. Ada zalim dia, ada jahat, dia. Tapi ada juga dari satu sudut dalam hati dia, selama dia Muslim, sayang kepada Quran. Bahkan baris terhadap Quran yang kita baca ni adalah diletakkan oleh Al-Hajjaj bin Yusuf Al-Saqafi. Dia yang meletakkan baris Al-Quran. Asalnya Al-Quran tak ada baris. Tetapi dia yang meletakkan baris pada Al-Quran. Dia membunuh tabi'in besar ni namanya Sa'id bin Jubair. Dan pada hari pembunuhan itu, dia tanya kepada Sa'id, man anta, siapa awak? Lalu Sa'id ni dia jawab, Sa'id bin Jubair, aku adalah Sa'id bin Jubair. Sa'id ni kalau terjemahan dalam bahasa kita, bahagia. Jubair ni maknanya adalah daripada, maknanya yang orang kata yang kuat, yang tidak pecah, Jubair. Kemudian si apa nama Hajjaj bin Yusuf Al-Saqafi ni tadi dia kata, bal anta syaqiyyu bin Qusair, bahkan kamu ni adalah orang yang derita, dia kata. Dan kamu ni adalah bin Qusair. Qusair ni mudah pecah. Kalau Jubair tu ditahan, Qusair ni mudah pecah. Tapi akhirnya dia bunuh. Dia bunuh Sa'id bin Jubair. Namun kata Al-Hajjaj, orang lain, setiap individu yang dia bunuh, dia akan terkesan. Tetapi Sa'id bin Jubair lagi berkali-kali ganda dia punya kesan yang dia peroleh disebabkan perbuatannya yang membunuh Sa'id bin Jubair radhiyallahu ta'ala. An Ibn Abbas qala, daripada Ibn Abbas radhiyallahu anhu, beliau berkata, an-nazaru ila rajul min ahli sunnah yad'u ila sunnah wa yanha 'anil bid'ah ibadah. Kalaulah kita melihat ke arah seorang lelaki dari kalangan ahli sunnah, yang mana dia mengajak kepada sunnah dan dia mencegah kepada bid'ah, maka perbuatan kita melihat lelaki tersebut dinilai sebagai ibadah oleh Allah. Ini kata-kata Ibnu Abbas. Maknanya kita melihat seorang lelaki dari kalangan ahli sunnah yang mengajak kepada sunnah dan mencegah bid'ah, yang melarang kepada bid'ah, maka perbuatan kita itu dinilai sebagai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik. Dan riwayat ni diriwayatkan oleh Al-Lalaka'i dalam syarah usul i'tiqad ahli sunnah wal jamaah, samalah seperti wan-nazaru ilal mushaf ibadah. Kita melihat kepada mushaf pun dinilai ibadat, belum baca lagi. Jadi samalah seakan isyarat melihat kepada seorang lelaki dari kalangan ahli sunnah yang melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, dia mengajak kepada sunnah dan dia mencegah bid'ah, maka perbuatan itu juga turut dinilai sebagai ibadah. Wallahu ta'ala a'la wa'alam. Jadi insyaAllah pada kuliah akan datang kita akan menyambung pada hadis yang ke-15. Kita akan sambung pada hadis yang ke-15. Jadi saya rasa cukup sekadar itu perbahasan kita pada malam ni. Saya minta maaf jika ada salah silap dan terkasar bahasa. Jika ada sebarang pembetulan dan teguran atas apa yang telah saya sampaikan, jika ada sebarang kesilapan, maka saya alu-alukan teguran dan pembetulan. Jazakumullahu khairan kepada semua yang komen, yang hadir, yang turut serta menonton kuliah kita pada malam ini. Mudah-mudahan majlis kita bermanfaat kepada semua untuk kita amal dan kita sebarkan kepada rakan-rakan kita yang lain. Aqulu qawli hadha, astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.